أخرى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى وتكون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صديق الوعد الأمين: نحن معشر الأنبياء ديننا واحد وشرائعنا مختلف. قال أيضا في حديث أخرى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. أو كما قال في حديث أخرى: إن لا يزال هذا الدين أي دين الإسلام عزيزا إلا إلى إثنى عشر خليفة كلهم من قريش. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan kita dalam keadaan Islam. Ialah Allah SWT yang telah menjadikan kita sebagai makhluk yang terbaik dan juga sebagai umat yang terbaik. Ya. Manakala kita hidup menurut syariat Islam, hidup menurut dinul Islam, maka saat itulah kita telah menepati fitrah kita. Karena fitrahnya manusia diciptakan dalam keadaan Islam. Sebagaimana hadis Qudsi sendiri Allah menyatakan, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan Islam. Hunafa jamak taksir dari hanif. Wal hanifu huwa yamilu ilal Islam. Dan hanif artinya cenderung kepada Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia itu adalah dengan syariat Islam. Kalau manusia hidup dalam kehidupan di dunia ini menurut syariat Islam, maka sama dengan ikan yang hidup di dalam air. Bagaimana ikan kalau hidup di dalam air? Bahagia, tentram, sejahtera, dan lestari berketurunan. Begitulah jika manusia hidup di dalam Islam. Namun jika manusia hidup di luar Islam, itu ibarat ikan yang berada di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Ada apa? Ikan yang bisa hidup di luar air? Ikan duyung hidupnya di mana, Pak? Di air, namanya aja ikan. Maka jika manusia hidup di luar Islam, sekali lagi itu nasibnya kayak ikan yang berada di luar air. Apapun ideologi yang mereka usung, mau komunisme kah, leninisme kah, marxisme kah, apalagi Pak, zionisme kah, hinduisme kah, budaisme kah, dan isme-isme lainnya, atau nusantarisme kah, gitu ya, sama saja. Itu ibarat ikan yang berada di luar air. Kalau ikan berada di luar air, nasibnya gak jauh beda, kayak ikan bakar, goreng ikan, pepes ikan, ya gitulah nasibnya ya. Nah begitulah manusia jika di luar Islam. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah, Allah telah menciptakan kita dalam keadaan Islam. Betapa maha bijaksananya Allah, setelah Allah menempatkan kita menjadi makhluk yang terbaik, untuk menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah beri kita dinul Islam, risalah Islam, syariat Islam. Maka jika ada manusia menolak syariat Islam, jika ada manusia menolak Islam, maka itu sama halnya dia menolak untuk menjadi manusia. Ya, kita pertanyakan kemanusiaannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswatan kedua kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul akhir zaman yang diutus ke tengah-tengah kita menyempurnakan, ya, diutus ke tengah-tengah manusia menyempurnakan risalah bangunan Islam itu. Rasulullah SAW menegaskan perumpamaan dirinya dengan Nabi yang dan Rasul yang lain, masali wa masalin anbiya ka masali rajulin baina bunyanan. Perumpamaan antara aku dengan dibandingkan para nabi dan rasul yang lain, ibarat sebuah bangunan yang dibuat oleh seseorang. Atau ibarat seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan. Fa'ajmalahu wa ahsanah. Dia membaguskan bangunan tadi dan memperindah bangunan tadi. Faja'alan nas yatufuna haula. Maka orang-orang berputar mengelilingi bangunan tadi. Seraya mengatakan, ma'ajmalah hadal bunyan. Betapa indah dan cantik bangunan ini. Illa tilka labina. Kecuali satu lubang batu bata itu. Kok tanggung dikosongin? Enggak sekalian plok ditutup dan ditembok sekalian. Apa kata Rasulullah? Wa ana tilka labina. Akulah satu lubang batu bata yang kosong tadi. Wa ana khatamtul anbiya wal mursalin. Dan aku menutup para nabi dan rasul. Jadi Rasulullah diibaratkan satu batu bata. Maka kalimat khatam di sana itu batu bata penutup artinya. Orang-orang Ahmadiyah mengatakan itu khatam maksudnya cincin. Jadi Rasulullah itu adalah perhiasan para nabi dan rasul. Artinya masih ada peluang untuk keluarnya lagi, munculnya lagi seorang nabi dan rasul yang lain. Salah satunya Mirza Ghulam Ahmad. Tapi pas saya tanya, oh begitu ya? Jadi siapapun bisa menjadi nabi dan rasul? Iya. apabila mampu mencapai martabat rohani yang tingkatan rohaninya sama dengan tingkatan rohani Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ada yang bisa menyamai tingkatan rohani Rasulullah? Tidak ada. Orang-orang Ahmadiyah berpikir demikian. Lalu saya bertanya, lalu bagaimana dengan Ahmad Musaddiq? Dia juga mengaku Nabi. Bagaimana dengan Ahmad Suyuti, tukang gunting rambut di Ciatel, Bandung. Apakah dia juga diakui Nabi dan Rasul? Enggak sama mereka. Mereka enggak mengakui. Sudah ditutup peluangnya oleh Mirza Ghulam Ahmad. Oh, begitu ya. Jadi yang lain enggak boleh coba-coba lagi mengaku Nabi dan Rasul setelah Mirza Ghulam Ahmad. Allahu Akbar. Ibadillah rahmatullah. Kali lagi, kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Ya, fitnah demi fitnah dahsyat luar biasa menimpa kita. Belum selesai kita merecovery diri kita, akidah kita karena satu fitnah, maka muncul fitnah yang lain. Bertubi-tubi menimpa umat Islam hari ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang kemudian dipertanyakan oleh Umar bin Khattab. Ya, boleh saya, ini udah ada papan tulis nih, sayang kalau gak dipakai ya. Gak apa-apa, saya kesana kemari pak. Baik. Nah ini umat Islam. Dan umat Islam ini akan menghadapi yang namanya fitnah, kata Rasulullah. Umat Islam akan menghadapi banyak fitnah. Satu hari Rasulullah SAW diceritakan oleh Usama bin Zaid di dalam sebuah hadis sahih, di dalam Sahih Muslim, kalau tidak salah, syarah Syekh An-Nawawi. Usama bin Zaid meriwayatkan, Ashrafan Nabi SAW ala utamin min utamil Madinah. Rasulullah naik kepada sebuah bukit yang ada di Madinah. Madinah itu kayak kota Bandung, dilingkupi oleh gunung, banyak bukit. Nah, Rasulullah naik pada satu bukit atau satu benteng, dari sekian banyak yang ada di Madinah. Lalu Rasulullah melihat wajah, menghadahkan pandangannya ke depan, dan berkata kepada para sahabat, Hal tarauna ba'ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat di sana? Ya, para sahabat menjawab, Allahu ya'lamu wa Rasulullah ya'lam. La, ya Rasulullah, ma nara syai'in idad bayda. Kami tidak melihat apapun ya Rasulullah kecuali hamparan padang pasir saja. Para sahabat tidak memiliki kemampuan basirah sebagaimana Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah bisa melihat apapun yang tidak bisa kita lihat. Termasuk apa yang terjadi di kubur, Rasulullah bisa memahaminya, bisa mengetahuinya. Itu Allah berikan sebagai kelebihan kepada Rasulullah, kepada para Nabi dan Rasul. Maka yang bukan Nabi dan Rasul, jangan ngaku-ngaku seperti itu. Ya. Nah, kemudian, Rasulullah SAW menegaskan, Wallahi la aral fitan. Taqau khilala buyutikum kawakil qasri. Demi Allah, aku melihat fitnah turun menimpa rumah-rumah kalian, menimpa kalian. Fitnah akan melanda kalian, menghujani kalian sebagaimana hujan menimpa rumah-rumah kalian. Ibadillah rahmatullah. Kalau hujan menimpa rumah kita, apakah pilih-pilih ini? Wah, Tatar ini orangnya rajin-rajin. Jangan. Nih yang enggak pernah ke masjid, buyur sama hujan. Apakah gitu? Tidak kan, siapapun kena. Artinya orang yang beriman pun, orang muslim pun bisa kena dengan fitnah tadi. Dengan fitnah yang melanda umat Islam akhir zaman, itu kata Rasulullah SAW ada pintunya. Antara umat Islam dengan fitnah itu ada pintu. Nah ini pintunya nih ya. Pintu bahasa Arabnya babun, ada pintunya. Terkait dengan fitnah inilah Umar bertanya kepada para sahabat. Ini prolognya kepanjangan lagi ini. Gak apa-apa, peroleh dulu ya, teman sekalian. Ya, main pingpong aja ada pemanasannya ya. Tadi suka main pingpong ya. Kalau saya saat ini kayaknya gak bisa nih. Ya, tadi ya. Baik. Sampai mana tadi? Pingpong, bukan. Nah, Umar bin Khattab bertanya ketika itu para sahabat berkumpul, ngobrol di tengah-tengahnya ada Huzaifah ibn Yaman. Kita tahu Huzaifah ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Yang paling hafal tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Ya, apalagi nama orang-orang munafik, Huzaifah hafal. Kata kepada mereka, Umar bin Khattab, Ayyukum yahfazu qawlan Nabi SAW anil fitan. Siapakah di antara kalian yang hafal hadis tentang fitnah? Oh, kata Huzaifah, Al-fitnatul lati tata'alak bina rajuli bizawzi. Kah fitnah yang terkait seseorang dengan istrinya, suka KDRT saja? Bukan. Oh ya ta'alak bimali atau terkait dengan hartanya? La, bukan. Fa'il fitnah tila titatas aluna anha ya Umar. Lalu tentang fitnah apa yang kau tanyakan Umar kepada kami? As'alukum anil fitnah tila tamuju ke mojil bahri. Aku bertanya pada kalian tentang fitnah yang datangnya melanda umat seperti ombak di lautan. Kalau ombak ada berhentinya? Tidak, terus menerus kan? Terus menerus, artinya datang bertubi-tubi. Oh, aku hafal, kata Huzaifah. Haa. Abainana wa bainatil kal fitnah babun. Apakah antara kita dengan fitnah tadi ada pintunya? Ada. Ada pintunya. Adzalikal bab yuftah au yukasar. Apakah pintu itu dibuka atau didobrak? Apa bedanya dibuka dengan didobrak? Kalau dibuka pakai kunci ya, bisa berfungsi kembali kan? Kalau dibuka dengan kunci bisa ditutup lagi. Artinya dia fungsinya bisa bertahan lama. Tapi kalau didobrak, hancur tidak pintunya? Hancur. Bisa digunakan lagi? Tidak, artinya selamanya terbuka. Jatuh idan. Pergilah Umar. Kalau begitu aku paham. Terima kasih. Pergilah. Para sahabat bingung. Eta Umar jeung Huzaifah ngobrol naon. Ya, para sahabat bertanya. Mal babul ladzi taqsud Umar bin Khattab? Apa pintu yang dimaksudkan Umar bin Khattab? Huzaifah menjawab, yang dimaksud dengan pintu itu adalah Umar sendiri. Jadi pintu yang membatasi antara umat Islam dengan fitnah yang datang bertubi-tubi sampai hari kiamat, itu adalah Umar sendiri. Umar terkena fitnah, maka tidak ada lagi pintu yang menghalangi antara kita dengan fitnah tadi. Tahu Umar yakin tentang hal itu? Tahu gak Umar? Tahu. Apa dia yakin dengan itu? Yakin. Sebagaimana Umar yakin besok matahari terbit dari timur. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita lihat dari mana, dari barat. Kalau dari barat beres kita Pak. Baik, masih dari timur kayaknya. Masalahnya banyak teman-teman kita yang belum kawin nih. Amin. Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui, maha penyayang ya. Kang, makanya buruan kawin Kang. Nah ini luar biasa nih. Ya, sebentar lagi ada fitnah Nusantara nanti. Baik. Ilhamillah rahmatullah. Nah. Terbukti mulai dari Umar sampai Turki Utsmani, suksesi kepemimpinan selalu berjalan melalui proses pembunuhan. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, Hasan diracun hingga mati, Husain dipenggal kepalanya, disembelih sampai putus. Siapa lagi? Terus menerus sampai kepada Turki Utsmani. Gelombang fitnah dahsyat, dan fitnah ini kata Rasulullah SAW saking dahsyatnya melanda umat Islam, membuat umat Islam berganti akidah atau membuat seseorang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Dahsyatnya itu. Ya bi udinu bi adati minat dunya, menjual agamanya demi pangkatnya, demi jabatannya, demi gaji bulanannya, demi 2 miliar dari Ahok dan kawan-kawan. Dia perangi umat Islam padahal dia sendiri ngakunya is. Lalu bagaimana nasib orang Islam yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, yang istiqomah dengan agamanya di saat fitnah itu datang? Al-mutamassiku bidinihi yawma idzin kalqabidi alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh dengan imannya, dengan Islamnya, dengan Quran Sunnahnya, ibarat seseorang yang memegang bara api. Bagaimana Pak? Pernah memegang bara api? Orang-orang Syiah pernah tuh. Bukan pernah lagi, mereka mah sering. Karena merasa dengan begitu mereka mendapat dari Husain, dapat syafaat dari Husain. Kok jadi ngasih ini? Yeah. Orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah di zaman penuh dengan fitnah tadi, ibarat memegang bara api. Yang namanya bara api dipegang panas kan terbakar. Kayak kayu bakar lagi nyala kita pegang, gimana rasanya? Bakar kita sakit. Tapi kalau dilepaskan padam, begitulah cara kondisi kita mengamalkan Quran dan Sunnah. Mengamalkan Islam dengan pasar hari ini. Disebut intoleran lah, disebut anti Pancasila lah, disebut teroris lah. Betul Bapak Ibu? Nah, itu terjadi pada kita hari ini. Nah yang Rasulullah sebutkan, itu ada tiga. Ada fitnah ahlas. Ahlas ya. Sara. Ada fitnah Duhaima. Mudah-mudahan saya tidak salah tulis ya. Ahlas, Sara, Duhaima. Ahlas itu artinya pelana. Sara itu artinya kesenangan. Duhaima itu artinya gelap, gulita yang besar. Gelap, besar, luas. Disebut ahlas, fitnah ini seperti pelana. Ahlas jamaat taksir dari Hilsun. Artinya ketika seseorang terkena fitnah ini, dia gak bisa menyelamatkan diri. Terus dikejar, dipegang sama fitnah tadi. Nah ini melanda keluarga Rasulullah SAW. Melanda keluarga Rasulullah SAW sampai Husain terbunuh. Kemudian fitnah Tusara adalah fitnah yang melanda umat Islam justru ketika umat Islam kaya raya menguasai dunia. 2/3 umat Islam dikuasai, dunia dikuasai oleh umat Islam. Dan fitnah ini, kata Rasulullah, bermula dari seseorang yang mengaku ahlul baitku, padahal dia bukan ahlul baitku. Berasal di bawah kakinya. Artinya fitnah syiah. Yang ketiga, fitnah duhaimah. Kalau ini berlangsung di masa mulkan Adhan, dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani, dan kita sekarang berada dalam fitnah duhaimah gelap. Ini yang paling dahsyat. La yatsruku ahadan fil alam illa latamathu. Nah, ini tidak meninggalkan seorang pun kecuali dia akan kena oleh fitnah tadi. Laki-laki, perempuan, tua, muda, bayi, bahkan yang belum lahir pun terkena dengan fitnah ini. Terjadi tidak? Sudah terjadi. Ya. Allahu Akbar. Bahkan semua fitnah ini berkumpul ada berada di sana. Nah, di dalam fitnah inilah kita diuji untuk mempertahankan akidah kita. Dan di dalam fitnah ini ketika terjadi, iman bisa berubah dalam sekejap. Dalam sehari antara iman dan hati, waspada dengan perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman. Sebentar kita bahas. Orang Islam bisakah disebut beriman? Bisa, tapi belum tentu beriman. Orang Islam belum tentu beriman, orang beriman sudah pasti Islam. Jangan salah. Rasulullah menyebutkan manusia yang terburuk adalah mereka yang kiamat datang kepadanya tiba-tiba. Inna syirara nasi fil alam alladzina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya orang yang paling buruk, manusia yang paling buruk di muka bumi adalah mereka yang disantroni kiamat tiba-tiba. Ya. Para sahabat bertanya, apa tidak ada orang Islam saat itu? Oh, banyak orang Islam. Lakina imanuhum la yujawiju hanajirahum, tapi iman mereka tidak sampai di tenggorokan. Di Islamnya cuma KTP doang, cuma kulitnya doang. Isinya enggak ada. Kalau kita lihat kulitnya hijau, isinya merah. Semangka kali ya. Pilih semangka ini, dibelah, luarnya sih hijau. Ketika dibelah, merah isinya. Oh, ini semangka dari Cina atau dari Rusia. Ada lagi semangka, agak lonjong bentuknya, dibelah, kuning isinya, bukan hijau. Ada kan? Di Majalengka tuh ada. Begitulah gambaran akidah umat Islam di akhir zaman. Di Islam belum tentu beriman, iman sudah pasti Islam. Maka enggak ada kalimat ya ayyuhal muslimin, enggak ada. Ada juga ya ayyuhal ladzina amanu. Disebut beriman pasti Islam, disebut Islam belum tentu beriman. Jadi jangan tertipu oleh casing ya, firman Allah, walaupun casingnya hijau, dalamnya bisa jadi merah. Baik, apabila rahimakumullah. Para ulama itu membagi amalan atau perbuatan perkara yang bisa membatalkan keislaman itu pada 10 perkara. Saya mohon maaf ini, saya lupa ya, saya cari, saya kira udah saya tuntaskan pembuatannya. Ternyata baru 4 yang saya tulis di sini, kait dengan amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman seseorang, keimanan seseorang. Ya, agak panas perempuan Allah, karena bisa berbau politik perempuan Allah ya. Politik punulutik. Ya. Nah, yang pertama syirik. Mahuwa syirku? Asyirku huwa syirik. Ini agak dingin saya, jadi nulisnya agak kaku perempalah. Luar biasa hari ini dingin ya. Ida'u syai' min haqqillah ila ghairillahi wallahu mustahiqan bil ibadati wahdah. Syirik. Iktida'u syai' min haqqillah. Menunaikan sesuatu yang menjadi hak Allah li ila ghairillah atau li ghairillah. Inilah ya, di sini li ghairillah. Menunaikan sesuatu yang menjadi hak Allah untuk selain Allah. Apa yang menjadi hak Allah kita berikan kepada selain Allah. Ya, wallahu mustahiqun bil ibadah wahda, dan Allah lah satu-satunya zat Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Apa yang menjadi hak Allah kita berikan pada selain Allah, itu syirik. Apa contohnya yang menjadi hak Allah? Ibadah, penyembahan ya. Sholat itu hanya untuk Allah, enggak boleh kita sholat untuk selain Allah. Artinya menyembah selain Allah, ini jelas. Yang kedua, berdoa. Berdoa itu hak Allah, enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Datang ke candi, berdoa di candi, minta kepada selain Allah, nah, enggak boleh itu. Ya. Nah, datang ke kuburan, berdoa meminta kepada orang yang ada dalam kuburan. Kuburan siapapun, mau kuburan para wali, ada wali yang masih hidup? Ada. Wali Ben, itu masih hidup. Datang ke makam para wali, atau bahkan datang pada makam Nabi Muhammad SAW. Enggak boleh kita berdoa meminta kepada jenazah Nabi Muhammad, enggak boleh. Itu namanya tabarruk bil amwat, dan itu syirik besar. Habis tuh semua pahala yang kita raih selama hidup kita. Hangus tuh akidah kita, lepas. Hala ribqatul Islam min 'unuki, lepas ikatan Islam dari lehernya. Tanya ziarah, tapi apa yang dilakukan? Nah, ziarah-ziarah ini ya harus kita waspadai. Buat kelihatannya busnya mewah-mewah, pengikut banyak, ustaz pemimpinnya pun wah luar biasa, di isinya itu tadi. Hati-hati. Kemudian apalagi yang menjadi hak Allah? Rukuk, ku hak Allah tuh, enggak boleh kita rukuk pada selain Allah. Kenapa Kiai Haji Jenderal Mustafa di Pesantren Sukamiskin di Tasikmalaya berperang melawan Jepang? Karena mereka menolak untuk rukuk kepada Kaisar Akihito. Karena rukuk hak Allah. Nah, itu hak Allah. Ustaz, gimana kalau saya latihan karate taekwondo? Awas tuh, hati-hati. Kebiasaan mereka begitu. Kaisar mereka rukuk, itu penyembahan mereka kepada rukuk. Dan enggak boleh kita melakukan itu. Apalagi sudah jelas-jelas itu mereka lakukan, melakukan penyembahan, pengagungan. I'zamu ghairillah. Mengagungkan selain Allah, itu syirik. Ya, apalagi? Berkurban, berkurban hak Allah. Enggak boleh kita berkurban untuk selain Allah. Kak, perusahaan baru, syukuran nih ceritanya. Motong ayam, untuk siapa tuh? Bukan untuk Allah. Apalagi darahnya ditanam di tempat yang akan dibangun. Peletakan batu pertama ceritanya. Nah, itu bukan untuk Allah. Hajat laut, motong kambing, motong sapi, motong banteng untuk penguasa laut. Siapa penguasa laut? Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Tapi itu dilakukan banyak kan? Para nelayan, nah seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Hajat panen tahunan untuk Dewi Sri, itu bukan untuk Allah. Itu syirik. Sujud juga sama. Hak-hak Allah. Enggak boleh kita sujud kepada selain Allah, kecuali Allah memerintahkannya. Contohnya, malaikat diperintahkan Allah sujud pada Nabi Adam. Itu Allah yang menyuruhkan. Boleh. Baik, apabilah. Nah, itu syirik. Tapi syirik ini ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirkul asghar wa syirkul akbar. Para ulama membagi dua syirik tadi. Ya, apa itu syirik kecil? Asyirkul asghar, asyirkul ladhi la yata'alak ila ma la yata'alak aw la yaltahik ila martabati syirkul akbar. Syirik kecil adalah syirik yang tidak sampai kepada martabat syirik besar. Ya. Pokoknya tidak sampai kepada martabat syirik besar. Contoh syirik kecil. Duh, kayaknya subuh ini ada kajian di Ar-Rahman nih. Biasanya si AA datang. Ah, saya mudah. Ah. Itu riya itu. Datang ke kajian bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi karena si AA, si Ted, si Neng, bukan si AA ya. Biasanya masih AA nok itu ya, kasih Neng. Ya. Nah, itu syirik kecil, riya. Atau contoh lain ini kadang ibu bukan ibu-ibu, kita ya. Kita ini kadang latah nih. Untung udah minum Bodrek, kalau enggak minum Bodrek gimana ini kepala? Nah, kepala itu sembuh karena Bodrek, bukan Allah yang menyembuhkan. Hilang Allahnya. Apa itu bukan syirik? Itu syirik kecil. Untung ya anak kita bawa ke dokter. Kalau enggak dibawa ke dokter gimana tuh anak kita ya? Ya? Nah, jadi dokter yang menyelamatkan, bukan Allah. Itu syirik, Pak. Hati-hati. Alhamdulillah, biiznillah, anak kita sembuh. Nah, itu wasilahnya lewat dokter, Allah mengizinkan anak, menakdirkan anak. Nah, kaitkan selalu kepada Allah. Ya. Karena syirik macam-macam. Nanti hanya enggak sampai juga, Pak. Enggak kelar juga pembahasan kita. Gak apa-apa, lanjut baik nanti ya. Mohon maaf nih, kayaknya panjang pembahasan pembatalan keimanan kita ini. Apa tadi? Syirik. Syirik kecil tuh. Ya. Kemudian bersumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, saya gak melakukan. Boleh gak sumpah kayak gitu? Gak boleh mensejajarkan Allah dengan Rasul. Ya. Al-qasamu labuda bil mu'azzam. Sumpah itu selalu menggunakan untuk menguatkan isi sumpahnya. Orang bersumpah dengan yang diagungkan. Wal mu'azzam huwallahu faqat, huwallahu wahdah. Yang diagungkan itu cuma Allah. Tuh, cuma Allah. Jadi enggak boleh bersumpah untuk selain Allah juga. Demi Rasulullah enggak boleh. Kalau demikian aman. Demikian aman. Cuma siapa kian enggak tahu. Ya, baik. Atau kita bersumpah demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim. Boleh, kita sebut sifatnya. Itu para ulama sekalian. Hati-hati ya, para ulama Allah. Banyak hal-hal yang ternyata mungkin kita belum memahaminya dan kita latah melakukannya. Ya, itu termasuk kategori syirik. Tapi syiriknya kecil. Tidak terkategori syirik, tidak sampai pada martabat syirik besar. Apa bedanya syirik kecil kalau syirik besar? Ya, Kalau syirik besar definisinya adalah ini, syirik besar nih ya. Ini syirik besar definisinya. Nah, apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Yes. Tidaknya ada tiga perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Ya, ini syirik kecil, ini syirik besar. Perambah Allah, mohon maaf ya, ini kan saya sombong. Biasanya tulisan saya bagus, perambah Allah. Ini karena lagi dingin jadi jelek. Jujur aja, benar jelek ya. Dingin ini alibi ya, saya merasakan dingin ini pagi hari ini ya. Baik, yang pertama, syirik kecil itu hanya membatalkan amalan yang terkait dengannya. Huwa yubtilul amal alladhi yaqtarinu bisyirki. Hanya membatalkan amalan yang terkait dengan syirik itu. Contohnya riya, pengen sholat karena seseorang. Nah, yang batal cuma sholatnya, yang lainnya selamat. Sebelumnya dia bersedekah, sedekahnya selamat tuh, aman tuh. Ya, gimana nulisnya ya, space-nya kecil ya. Jadi, membatalkan amal yang terkait dengan perbuatan syirik tadi. Tapi kalau syirik besar, membatalkan semua amal kita seumur hidup. Kita mau beribadah kepada Allah, banyak mendapatkan pahala. Ketika kita melakukan syirik besar dan yakin dengan perbuatan tadi, hangus tuh semua perbuatan kita, amal ibadah kita, pahalanya. Contohnya apa tadi? Tabaruk bil amwat, datang ke kuburan orang-orang yang soleh, ziarah ke makam mereka, tapi tidak memperlakukan mereka sebagaimana Rasulullah memperlakukan ziarah kubur. Apa yang harus kita lakukan ziarah kubur? Ya doakan orang yang ada di sana. Kalau datang ke makam Rasulullah SAW, apa kita mendoakan Rasulullah? Tidak, kita bersolawat saja untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala ali Muhammad. Sebagaimana solawat yang diajarkan dalam solat kita, boleh. Ya. Boleh kita menyebut Sayyidina untuk Nabi Muhammad? Boleh, asal di luar solat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, di dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, Bab Fadlu Rasulullah SAW an Syaidil Khalaik, di dalam kitab keutamaan, bab keutamaan Rasulullah dibandingkan semua makhluk. Rasulullah bersabda, ana sayyidu walad ibni adama. Saya adalah pemimpinnya anak cucu Adam. Wa ana awwalu man yunshaqu alaihi al-qabru yaumal qiyamah. Dan aku adalah orang pertama kali terbelah kuburnya di yaumul ba'as nanti, ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, Rasulullah menyebut diri beliau itu sayyidi, sayyidin nas. Boleh kita menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di luar salat, karena di dalam salat Rasul bahasa tidak. Ya, baik, wabillahi taufiq. Yang kedua, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ya. Asyirkul asghar la yurtaddu sahibah. Syirik kecil tidak memurtadkan pelakunya. Gara-gara telah melakukan syirik kecil dia murtad, tidak. Ya, jadi jangan mengatakan kafir kepada orang yang karena melakukan hal-hal yang tafiah fil Islam, sesuatu sepele. Ya, perkara-perkara yang tidak sampai kepada martabat syirik besar. Ah, udah kafir tuh, jangan. Jangan terlalu mudah. Kita mengkapar ulama saja hati-hati dalam mengkafirkan. Tapi kalau sesuatu itu sudah jelas kafir, lalu kita tidak mengatakan kafir, nah itu juga enggak boleh. Kan kafir kepada kafir. Ya. Betul? Buanglah syiah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan syiah. Keceletot lagi nih, aduh. Nah, adapun syirik besar itu membatalkan membuat pelakunya keluar dari Islam. Yartaddu sahibahu minal Islam. Orang yang melakukan syirik besar udah dia murtad. Dia harus syahadat lagi, harus taubat dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Taubat yang sah, taubat yang bersih. Syaratnya ada 4 apa 5? Ya, antara itulah. Satu, asy-syu'ur bidzambi, sadar dia telah melakukan dosa. Yang kedua, an-nadamah bidzambi. Ala dambi, an-nadamah ala dambi, menyesal telah melakukan dosa itu. Yang ketiga, al-istighfaru lillah, yang meminta ampun kepada Allah. Ya. Al-istighfaru ilallah, bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Yang keempat, al-ahdu alla ya'uda bihadha damb, berjanji tidak akan mengulang dosa tadi. Dan yang kelima, al-ijtinab minadambi, udah bertobat, minta ampun kepada Allah, jangan diam saja di situ. Kan dosanya ada di situ, ya pergi tinggalkan dosa tadi. Hijrah. Ya, tinggalkan dosa tadi. Jika 5 hal ini sudah kita lakukan, sah dia taubatan. Kait dosa besar tadi dengan sesama makhluk, sesama manusia, ada kisos, ada diat, ada islah. Tunaikan apa yang menjadi hak orang tadi. Jika perbuatan kita membuat dia kehilangan harta, ganti hartanya. Kehilangan nyawa, ganti nyawanya. Bagaimana cara ganti nyawa? Jadi kisos maksudnya ya. Baik, ya wa fil rahmakumullah. Nah, yang kedua, syirik besar itu memurtadkan pelakunya. Yang terakhir, perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik kecil, pelakunya tidak kekal di neraka, kalaupun masuk neraka. Kalau syirik besar, kekal di neraka. Ya, pelakunya kekal di neraka. Asyirkul asghar la yukhallidu sahibah finnar. Pelaku syirik kecil tidak kekal pelakunya di neraka. Baik-baik yang mati Allah, cuma dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Jadi kalau ada orang masuk neraka, penyebabnya pasti dosa syirik. Karena dosa selain syirik Allah ampuni. Betul? Allah ampuni. Inna allaha la yagfiru ayyushraqa bihi wa yagfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Bagaimana cara Allah mengampuni dosa kita? Satu, dengan amal perbuatan kita, dengan ibadah kita. Sholat kita tadi menghapuskan dosa kecil kita. Jika sebelum subuh kita melakukan dosa, ada sebelum subuh melakukan dosa? Jika ada, dosanya dosa kecil, sholat kita menghapuskan dosa kecil tadi. Sadar ataupun tidak. Apalagi setelah sholat kita meminta ampun kepada Allah, habis tuh. Tapi jangan gara-gara gitu, nanti bikin dosa lagi. Jangan. Itu istihza'u billah. Mempermainkan Allah, memperolok-olok Allah. Ya. Perolok-olok Allah terlalu sering bisa membuat kita murtad dari Islam. Ya. Contoh memperolok-olok Allah, makin panjang jenggotnya, makin go, nah hati-hati itu. Ya. Itu termasuk perkara yang membatalkan Islam loh. Ihtiza'u syari'atillah wa ihtiqaru sunnati rasulillah. Faqad hala ribqatul Islam min unuki. Irtada 'anil Islam. Memperolok-olokkan syariat Allah, memperolok-olokkan sunnah Rasulullah SAW, itu dia membuat murtad pelakunya. Udah katakan kafir tuh dia. Rasulullah memerintahkan kita memelihara jenggot kan? Lalu diperolok-olok sama dia. Makanya dia gak berjenggot. Ya, berkumis enggak? Enggak juga ya. Lalu sunnah siapa yang dia ikuti? Ya, tadi sebutkan orang-orangnya. Nurholis Majid tidak berjenggot, Pak Siham tidak berjenggot. Siapa lagi? Ya. Yeah. Ustaz, gimana dong saya enggak berjenggot dan enggak berkumis? Enggak. Asalkan tidak memperolok-olok ya dan tidak sombong ketika tidak berjenggot ya. Baik. Ustaz, saya mau berjenggot berapa? 3 helai, enggak apa-apa. Dan jenggot juga kok. Baik. Iwafilah rahmakumullah. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa membuat dosa kita terhapuskan? Sekali lagi sholat ya, sholat itu bisa menghapuskan dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Kaifa ra'yukum idza kana bi babi adikum nahlun yaktasiru fihi khamsa marat fi kulli yawmin wa lailatin?" Bagaimana menurut kalian? Jika di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai bersih, dia mandi di dalam sungai tadi dengan air sungai tadi 5 kali sehari semalam. Subuh dia mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, cikereh maghrib mandi, isya geus mandi deui, jago lah mutawa sup angin. Berapa kali mandi sehari kita, Pak? Ada yang 5 kali? Berapa kali? Paling banyak berapa kali? 2, 3 lah paling banyak ya. Saya sempat 3 kali mandi. Ya, kalau dingin gini sekali mandi. Wah iya Pak, mandi saya tiap subuh tadi. Ini sampai malam pulang ke rumah baru mandi. Kecuali nanti di masjid ada airnya saya mandi ya. Kok bilang kayak gini? Rasulullah mengatakan demikian. Hal yap qamin tarnisyun. Jika dia mandi 5 kali di sungai tadi, tersisa enggak kotoran tubuhnya? Lah, la ya Rasulullah, la ya Pak Minternisyon. Tentu saja bersih ya Rasulullah, 5 kali ya itu. Iya, sapalihan abdi 2 kali, kasep ibakna 2 kali. Komo 5 kali. Kadalika matulus salawatil khams. Maka demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khataya. Allah menghapuskan dosa-dosa kita dengan salat. Di salat kebutuhan kita. Kita seringkali berbuat dosa sadar ataupun tidak. Ketika kita berbuat dosa, hitam mati kita. Idza tanabal 'abdu kutiba fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang melakukan dosa, hitam tuh hatinya. Hati kayak gini, Bu? Belum tahu, saya belum pernah melihat hati saya. Ya, hati saya tersembunyi di dalam dada. Ya. Penuh selian? Idza tanabal 'abdu, apabila seorang hamba berbuat dosa, hitam tuh hatinya. Berbuat dosa lagi hitam, makin banyak dosanya makin hitam hatinya. Jika kita beribadah, hapus tuh dosanya. Ada kualitas ibadahnya hebat, wah tinggal sedikit. Begitulah ibadah. Sholat, itu kebutuhan kita. Kenapa? Butuh atas sesuatu yang bisa menghapuskan dosa kita. Kebayang kalau orang yang gak pernah sholat, hitam tuh hatinya. Gak ada yang bisa membuat hatinya bersih dari dosa yang dia lihat aura tubuhnya. Betul? Ya, orang tubuh orang yang tidak tersentuh air wudu, apalagi melaksanakan sholat, tidak. Hitam luar biasa. Terlihatlah, terasa ya. Orang yang kayak gini gak suka kalau ada ustaz ceramah. Bubarkan, gak boleh. Giliran orang ke gereja, dapat duit, dijaga. Kok jadi ke situ? Ini kayak yang sakit hati ya? Enggak, bukan saya, bukan. Enggak pernah orang siapa saya ya. URB enggak kayak UAS ya. Doakan mudah-mudahan Ustaz Abdul Samad bisa melaksanakan pengajian di Semarang ya. Tabligh Akbar. Allahu Akbar. Ada orang yang seperti itu ya. Allahu Akbar. Nah, itulah ciri-ciri orang yang munafik. Baik, apabila rahmakumullah, ketika ibadah kita tidak menghabiskan dosa kita, Allah kasih kita penyakit. Kalau kita sakit, sabar, Pak. Jangan ngerumas, jangan menggerutu. Ya Allah, kok gering deh. Nah, itu gak dapat pahala tuh. Kalau kita sabar dengan sakit kita, insya Allah sakit kita menjadi kafarat dosa. Ya Allah, mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur dosa saya. Ya Allah, nah begitu, Pak. Karena rek ngegerutu atau tidak, sakit mah tetap aja ya. Nah, maka dari itu ikhlas, sabar ketika kita diuji musibah. Dan itulah yang membuat Rasulullah kagum pada orang beriman. A'jabali amril mu'min. Menakjubkan sekali urusan orang beriman. La yakdihullahu qada'an ila kana khairan lah. Tidaklah Allah menetapkan satu kapan untuknya, selalu melainkan selalu menjadi kebaikan. Idza asabatu dara sabara fa kana khairan lah. Apabila ditimpa kesusahan, musibah, sakit, penyakit sebagainya, dia bersabar. Pahala itu bagi dia. Baik itu dia. Wa idza asabatu sara syakara fa kana khairan lah. Jika dia diberikan kebaikan, kemudahan, rezeki, karunia, naik pangkat, bersyukur dia pada Allah. Nikah lagi, bersyukur dia pada Allah. Nikah lagi. Nikah lagi itu karunia bukan? Oh, yang jawab di depan ini, Pak. Karunia, Pak ya. Udah nikah, Kang? Belum, udah bicara poligami ini. Bersyukur dia kepada Allah. Nah, itu yang membuat Rasulullah kagum. Baik, ibadah rahmatullah. Jika penyakit pun tidak membuat dosa kita habis, kematian pada akhirnya yang membuat dosa kita habis. Al-mautu kafaratun lil mu'minin. Kematian adalah penggugur dosa orang beriman. Orang yang matinya susah, sekali barangkali dosanya amat besar. Sehingga dia harus merasakan sakit dengan kematiannya. Ada yang kematiannya mudah, itu orang yang sudah beres, dosanya sudah habis. Punya seorang guru, syekh. Ketika meninggalnya gak tahu orang yang di sampingnya sudah meninggal. Ya, terakhir dia setelah sholat, dia membaca zikir ma'surat, lalu membaca doa sayyidul istighfar. Sudah selesai sayyidul istighfar. Wah, subhanallah. Orang yang selesai membaca sayyidul istighfar, jamin itu masuk surga, kata Rasulullah. Ya. Kirainnya tidur. Pas datang anaknya yang putranya yang lain, kok kamu diam aja? Ini mama udah meninggal. Di Tasikmalaya. Ya, belum meninggal dulu. Nah, itu para sekalian. Nah, kematian akan membuat jadi kafarat bagi orang beriman. Jikapun ternyata kematian dan membuat dosanya berguguran, berarti ya dia harus masuk neraka. Ya. Ini panjang bahasanya gak apa-apa? Ya, biar mendalam ya, para bapak. Baik, kalau berenang mendalam lebih enak kan? Ya. Cara berenang ya karena hobi saya, para bapak. Tapi gak kelar-kelar berenang saya. Tenggelam lagi. Baik, wabillahi rahmakumullah. Kenapa orang yang masuk neraka itu harus dibakar? Kenapa untuk membersihkan dosa itu harus dibakar? Ya, karena cuma api yang bisa membersihkan dosa manusia. Ibarat seorang penambang emas. Kayak emas dari bebatuan, langkah yang dilakukan adalah pertama, pisahkan emas tadi dari bebatuan. Direndam dengan air raksa. Maka batunya melepuh, disaring, maka tinggal emasnya kan. Tapi emasnya gak murni itu. Masih ada logam lain yang bersetubuh dengan emas tadi, bersenyawa dengan emas tadi ya. Ada magnesium, timbal, mangan, zinc, alum, timah, dan sebagainya. Bagaimana cara terakhir yang dilakukan oleh penambang emas tadi? Dibakar. Makin sempurna pembakaran emas tadi, maka makin sempurna emas yang dihasilkan. Kalau pembakarannya tidak sempurna, maka emas yang dihasilkan bukan yang 24 karat, tapi yang sekarat. Mas Rahmat, Mas Baikun, itu yang sekarat tuh. Ya. Begitu pula dosa. Jika terbawa ke akhirat, maka cuma api yang bisa membersihkan dosa kita. Seberapa dahsyat neraka seseorang tergantung dari dosanya. Kenapa ada neraka jahanam? Karena orang-orang yang memang cuma api neraka jahanam yang layak untuk membakar dosa-dosanya. Kalau dosanya ecek-ecek ya di neraka wel lah. Ya, neraka wel. Cukup dengan api neraka wel dosanya bisa habis. Enggak bisa di neraka wel, turun dah. Turun pangkat. Turun pangkat apa naik pangkat? Kalau neraka kan ke bawah ya, turun neraka. Dari neraka wel ke neraka sakor. Ya, karena dia tadinya malas sholatnya lalai, jadi enggak sholat tuh. Enggak sholat masuk neraka sakor kan? Allahu Akbar. Baik, Ibu Fira, kita terlalu berpanjang di sini. Ibu Fira, rahimakumullah. Nah, itu tentang syirik, ya, Ibu Fira. Ya, baik. Tentang syirik ini ada di dalam Quran tadi surat An-Nisa ayat ke 116, ya. Yang kedua, yang bisa membatalkan keislaman seseorang adalah membuat perantara antara Allah dengan dirinya yang dijadikan objek dalam berdoa dan meminta syafaat. Nah, tadi tabaruk bil amwat, datang ke kubur, ke kuburan. Apa yang dilakukannya? Yang tabaruk bil amwat meminta berkah kepada orang yang sudah mati. Itu tabaruk bil amwat. Ini dosa besar, penampilan. Hati-hati. Ya, ini banyak dilakukan orang-orang yang berziarah ke makam wali, ke makam syekh itu. Tapi yang mereka lakukan adalah tabaruk, meminta berkah. Dia menuliskan sederet keinginannya, permintaannya. Satu, si AA hayang kawin, di dede rek diwisuda, si bapak rek naik pangkat, bla bla bla bla bla. Datang dituliskan, Syekh, Anda orang mulia, Anda orang besar, tolong sampaikan ini kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaan saya dan harapan saya. Al-Fatihah, baca dia apa tanya. Hati-hati, itu tabarak bilamat. Allah tidak suka kita berdoa kepada Allah melalui perantara. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah ada, Allah wujud. Bahkan Allah lebih dekat kepada kita ketimbang urat nadi kita sendiri, kepada diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hamlil warid dalam surat Qaf tu. Dan kami lebih dekat kepada manusia, kepada dirinya, ketimbang urat nadi kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Walaupun orang bunuh diri, urat nadinya diputus di lehernya atau di tangannya, maka sentuhan Allah jauh lebih cepat dari proses itu. Ya, lebih mudah dari membalikan telapak tangan. Bagi Allah, jika menghendaki sesuatu, Allah bilang syaitan rajim, idza arada syai'a ayyakulu, ayyakula kun fayakun, ayyakula kun fayakun. Cukup mengatakan kun fayakun dan itu lebih cepat, luar biasa. Maha. Baik, Ibu Fira, rahimakumullah. Nah, terkait dengan ini, contohnya ada di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahi dinul khalis walladziina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun, inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ala lillahi dinul khalis, ingatlah kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, agama yang bersih, luar biasa, itu kepunyaan Allah. Walladzina takhadu, dan orang-orang yang menjadikan min duni selain Allah aulia. Ya, aulia ini jama taksir dari waliyun dan dia mustarakah. Maksudnya banyak arti. Aulia bisa diartikan pelindung. Bisa diartikan pemimpin. Bisa diartikan penolong. Ya, bisa diartikan teman kepercayaan, teman setia. Ya. Bisa diartikan lagi teman kepercayaan. Ya, tapi kelima-limanya ini enggak boleh kita berikan pada orang kafir, pada orang musyrik, enggak boleh. Itu adalah hak Allah, Rasul dan orang beriman. Innama waliyakumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kamu, wali mufrad, aulia jama taksir. Sesungguhnya wali kamu yang lima tadi adalah Allah, Rasul dan orang beriman. Maka enggak boleh kita memberikan lima hal ini pada orang yang tidak beriman. Jika itu diberikan, batal tuh Islam kita. Surat Al-Maidah ayat 50. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a min dunil mu'minin. Ya. Gimana? Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mau menyerahkan walinya, loyalitasnya, lima hal tadi kepada orang selain orang beriman, maka dia termasuk golongannya. Jika diberikan itu kepada orang kafir, dia maka termasuk orang kafir tadi. Kepada orang Yahudi, termasuk orang Yahudi. Diberikan pada orang Nasrani, dia jadi Nasrani. Pembatalan keislaman kita diantaranya. Nah, Ibn Filah, rahimakumullah. Di sini diceritakan, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, mereka mengatakan, ma'na abudum, ma'ni ma'nafiyah. Ma'na abudum, kami tidak menyembah mereka, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan supaya hal itu, mereka yang kami sembah tadi, mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini yang disebut dengan syirik tadi, firman Allah. Ya, Allah tidak suka ada perantara antara kita dengan Allah dalam hal apapun yang menjadi hak Allah. Orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW, apakah mereka punya tauhid? Punya. Tauhid rububiyah mereka punya, sama dengan kita, sama dengan Rasul dan para sahabat. Allah sendiri yang menyatakan demikian dalam Quran, surat apa itu? Az-Zariyat atau surat apa? Walin sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya Muhammad kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu siapa lagi? Abu Janda, ya Abu Janda. Sama abunya ya. Walain sa'altahu man halakus samawati wal ardh la yaqulunallahu. Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid tsakilah. Jika kamu bertanya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, Allah. Itu tauhid rububiyah tuh. Ketika beribadah kepada Allah, ketika berbicara tauhid uluhiyah, nah, kehula. Ketika diajak kepada syariat Islam, kehula. Kita di negara Indonesia, kita punya Pancasila dan undang-undang. Kehula. Kehula na tarik aku breakna dirinya. Boleh ngambek ya. Nah, itulah mereka ya. Subhanallah, itu saya mengalami betul barang Allah kalau ketika menghadapi orang-orang seperti itu. Baik, nah kenapa mereka menyembah berhala? Mereka yakin Allah pencipta langit dan bumi, tapi Allah tidak terlihat. Allah ada di mana? Kalau kita ingin sholat menyembah Allah, kemana menghadapnya? Ke barat, emang Allah ada di barat. Ke timur, emang Allah ada di timur. Kenapa kita sholat menghadap ke kiblat, Pak? Ayo, tanya tuh mereka sama kita. Apa jawaban kita? Kenapa kalian sholat menghadap ke Ka'bah? Apakah itu berarti kalian menyembah Ka'bah? Ya, kita menyembah Allah sholatnya menghadap ke Ka'bah. Ah, Ustaz mengajak liur. Enggak harus yakin. Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, Kang. Perintah Allah Subhanahu wa taala, kita salat menghadap ke Ka'bah. Ada ulama menjelaskan kenapa kita salat menghadap ke Ka'bah. Imam Ats-Tsa'labi rahimahullah di dalam kitab Al-Isil Majalis menyebutkan, ketika Nabi Adam turun ke bumi pertama kali di Hindustan, di Nepal, di Hawa di Jeddah, terpisah 100 tahun tuh antara Nabi Adam dan Siti Hawa, kebayang 100 tahun terpisah suami istri, Bu. Bisa, Bu, 100 tahun terpisah dari suami, Bu. Apa-apa, Ustaz, asal nanti ketemunya di surga lah. Enggak apa-apa, amin. Bu, diaminin sama saya tuh. Ya, 100 tahun tuh Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Lalu Allah perintahkan Nabi Adam untuk mempertemukan. Allah ingin mempertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Allah perintahkan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini sudah ada sejak Nabi Adam. Ya Adam, inni ladaya baitun bi bakkatil mubarakah. Ya Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi. Fa'tu, maka datangilah dia. Wa sallu fi kama tusalli fi arsy hada. Salatlah kamu di sana menghadap kepadanya. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Adam. Salatlah wajah tawajjah ilaih kama tawajjahta ilayya fi salahina fi arsy. Innama kunta fi arsyillah. Salatlah kamu menghadap kepada Ka'bah tadi sebagaimana kamu salat menghadap kepadaku ketika di aras. Fa innahu yusawi arsy hada. Sesungguhnya Ka'bahku itu lurus dengan aku, dengan arasku. Kenapa kita sholat menghadap ke Ka'bah? Satu, Allah perintahkan. Kedua, Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Ketika kita menghadap ke Ka'bah, sebetulnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pemahamannya. Baik. Itu panggilan, Pak. Apa berikutnya? Tadi kita bicara apa, Pak? Ngaji aja, ngetes, padahal saya lupa. Apa tadi? Tentang berhala. Bingung mereka, kalau ingin kita menyembah Allah, Allah gak kelihatan kemana kita menghadapnya, kok Allah gak kelihatan? Ke barat apa ke timur? Ke utara apa ke selatan? Kalau Allah ada di barat, kami akan menghadap ke barat, kata orang-orang kafir Quraisy tadi. Hanya kami membuat berhala agar kami yakin kalau kami sudah menyembah Allah. Dan berhala ini adalah orang-orang yang soleh. Nah, ini yang terjadi di zaman Nabi Nuh, makanya Nabi Nuh Rasul yang pertama. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris, bukan Nabi Syeth. Gimana nyebut Nabi Syeth? Syaitha. Aduh, mohon maaf, malu saya. Setiap kali nyebut nama Nabi Syeth begitu. Gimana Nabi Syeth? Bisa menjawabkan Nabi Syeth? Gimana, Pak? Kade munzrat. Syeth. Nah, itu Nabi Syeth. Kok nama susah ya? Orang Itali menggunakannya, namanya Zeus. Padahal mah yang nyebut Syeth, tapi tebisaun. Nabi Syeth? Bukan Rasul. Nabi Idris juga sama. Kenapa mereka bukan Rasul? Karena manusia masih menyembah Allah. Penyembahan berhala terjadi pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh Bani Qabilah. Aduh, para mawas, sekali lagi ini materi kita banyak, para mawas panjang. Ya. Itu kalau di kitab yang saya punya segini, Pak. Bab pembatal keimanan itu ya. Bahkan hampir satu buku. Al-Wala wal-Bara karya Syekh Al-Qahtani itu. Ya, jadi mohon maaf kalau materinya enggak tuntas ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Jika Allah menakdirkan kita ketemu, kita sambung lagi. Bukan berarti saya mempromosikan untuk diundang lagi, Pak. Bukan. Bukan, karena memang ya materinya panjang dalam ya. Baik, Imam Fila, lanjut. Masih ada waktu? Masih. Berapa menit lagi, Pak? Ya. Baik, Imam Fila, rahimakumullah. Sampai mana tadi? Nah. Berhala yang pertama kali disembah, pertama kali manusia menyembah selain Allah itu menyembah patung Nabi Adam sendiri. Yang dibuat oleh oleh Bani Kabilah, Bani Qabilah, Qabil, anak keturunannya Qabil. Kenapa? Karena Qabil sadar telah membunuh adiknya Habil, dia lari itu bawa anak dan istrinya. Bawa istrinya. Dia pergi lari, kalau tidak salah Iklima yang dibawa ya, dan Labuda. Labuda pergi, dia bawa pergi itu istrinya. Maka Habil tidak punya keturunan. Keturunan itu dari Qabil. Nabi Adam melahirkan generasi ketiga, Syith dan kembarannya. Nah, ada keturunan lagi. Ada keturunan manusia. Nah, ketika Nabi Adam wafat, meninggal dunia, jasadnya diurus oleh Bani Syith. Nah, Bani Qabilah iri kepada mereka. Coba lihat Bani Syith. Mereka itu keturunan dari generasi ketiga. Kita keturunan dari anak pertama ayah kita. Harusnya kita yang mengurus patung bapak kita. Patung jenazah bapak kita, bukan mereka. Benar, kita rebut itu. Kita ambil jasad bapak kita. Biar kita yang mengurusnya. Ketika mau berangkat, salah satu dari Bani Qabilah bilang, loh, nah kita, kalau kita ini keturunan pembunuh, bapak kita ini Qabil pembunuh. Lah kalau kita datang ke sana, kita diusir sama mereka. Pergi kalian, kalian anak pembunuh, pergi. Mau dikemanakan muka kita? Oh iya juga. Gimana atuh? Gimana pak? Nah setan membisikkan godaan pada mereka Bani Qabilah. Kenapa kalian meratapi apa yang tidak kalian lakukan? Yang membunuh paman kalian Habil itu bapak kalian bukan kalian. Allah tidak. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Gak dalil tuh iblis tuh. Pinter dia. Lalu pengalaman dia hidup sebelum Nabi Adam. Gini aja kata iblis. Ya. Apakah iblis ini merasuki seseorang siap berkata begitu atau dia mewujud? Wallahu'alam suab. Hanya Allah yang tahu. Nah, ceritakan. Gimana kalau aku tawarkan pada kalian. Aku bisa membuat patung bapak kalian. Tiruan bapak kalian dari tanah. Aku bisa membuatnya persis mirip bapak kalian. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma aku tidak bisa membuat ruh. Jika aku sudah membuatnya, kalian sepakat aku membuatkan, silakan kalian perlakukan dia sebagaimana mereka Bani Syith memperlakukan jasad bapak kalian. Ah, cerdas betul. Sepakat, sepakat. Di tanda tangan tuh di ACC. Dibikinkanlah patung Nabi Adam. Tujuannya mengingatkan mereka pada Nabi Adam, pada kebaikan-kebaikannya. Tapi berganti generasi, berganti perlakuan menjadi disembah. Nah itulah kemusyrikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh lah Rasul yang pertama. Bukan Nabi Adam. Ya kalau Nabi Adam cuma Nabi saja. Nah Nabi Nuh saat itu diutus menjadi Nabi dan Rasul pertama. Di usia 480 tahun. Karena usianya 950 tahun. 120 tahun beliau dakwah sedih yang beriman. Maka terjadi banjir bah. Maka berhala tadi terseret. Bukan hanya berhala patung Nabi Adam. Ada 5 orang yang soleh nih. Hud, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasar meninggal dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan mereka meninggal hanya selang seminggu. Kaumnya merasa kehilangan. Maka dibikinlah patung mereka. Karena mereka ini pahlawan bagi kaumnya. Dibikinlah patung pahlawan mereka itu. Ya. Lalu patung-patung itu disimpan di tengah-tengah kabilah mereka. Lalu disembah oleh pengikutnya. Ya, itulah cara di mana mereka menyembah selain Allah. Lalu Allah murka pada mereka. 120 tahun Nabi Nuh dakwah, mereka tidak mengikuti Nabi Nuh kecuali hanya sedikit, maka Allah habiskan patung tadi dengan banjir. Banjir inilah yang membawa patung tadi ke Jazirah Arab. Inilah sejarah pertama sampainya berhala di Jazirah Arab. Terdampar di pantai Jeddah, dibawa oleh Abu Lulu'ah, Amr bin Luhai, dibawa, diseru orang-orang Arab ketika beribadah haji untuk menyembah berhala. Itulah paganisme di masa itu. Maka Allah utus Nabi Muhammad untuk menghancurkan berhala-berhala tadi. Sekarang ada penyembahan kepada berhala? Ada. Butuhkah demikian? Mau dibedah? Panjang lagi ini. Kali ini udah panjang lagi. Demi Allah Rasulullah mengatakan, La tadhabul laylu wan nahar. Demi Allah tidak akan pergi siang dan malam. Ya'budul asnam qabaila minal arab. Kiamat tidak akan terjadi, siang dan malam tidak akan pergi, sehingga satu kabilah dari bangsa Arab nanti di akhir zaman akan kembali menyembah berhala. Ada nanti di tanah Arab yang akan menyembah berhala, sebagaimana dulu. Itu tanda kiamat. Sekarang sudah ada belum? Kalau katakan, saya katakan sudah, mau percaya tidak? Sudah ada. Berhala ini tampilannya dalam bentuk yang sangat dahsyat. Orang tidak merasa kalau itu berhala. Baik, ini pembahasan kita panjang, berhamba Allah. Mungkin sementara sampai sini dulu ya. Ini kayaknya aroma makanan di luar sudah tercium. Sudah menggoda. Mau selesai apa mulai lanjut? Selesai dulu ya, Pak Dwi, selesai. Bagaimana Pak Dwi? Oh iya, baik. Alhamdulillah. Ini kurma dari Raja Salman ya? Bukan. Ini ada dua kurma. Barangkali ada yang mau bertanya, ikhwan atau akhwat. Padahal nah, tahu nih dapat kurma nih. Iya kan? Ya. Tawassul. Tawassul orang menyebutnya juga wasilah. Ya. Turun Kang Non. Pak, dapat kurma Pak? Iya. Kang dapat kurma Kang? Ini Kang, alhamdulillah. Enggak apa-apa Kang, tadi diambil Kang. Ini. Mohon, kayak di canaknya, tong hilap ya kuabi di canak. Wasilah, itu boleh, tapi kepada yang hidup. Contohnya gimana? Pak Ustadz tolong doakan saya Pak Ustadz Diana, itu wasilah itu. Saya mau ujian Pak Ustadz, Pak Ustadz doakan saya mau melamar Pak Ustadz. Ya, boleh gak? Ya, boleh. Para sahabat selalu meminta didoakan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Rasulullah mengatakan kalau kalian ingin meminta sesuatu kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ya. Orang-orang yang soleh, jika mendoakan kalian, dia akan dikabulkan Allah. Tuh contohnya Abbas bin Abdul Muthalib. Maka orang-orang datang pada Abbas bin Abdul Muthalib, tolong doakan saya dong, saya mau maisyah nih, biar saya dapat untung yang banyak, tolong doakan Allah ya. Ya Allah, doakan, ya Allah berikanlah berkah kepada si fulan. Nah, orang tadi berdoa seperti itu, boleh. Ya, seperti kita berdoa datang pada Pak Kiai tolong doakan saya Pak Kiai, nah boleh. Tapi kalau sudah mati, Pak Kiai doakan saya, nah itu yang gak boleh. Itu tabarok bil, what? Itu kan, itu pernah terjadi di zaman para sahabat. Berarti kita boleh dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Seperti seseorang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya dong. Itu kan wasilah itu, tawasul juga. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oh, Akang tadi. Akang, apa Ibu? Kang ini bertanya, gak apa deh Akang aja. Ya, Kang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Kang. Allah barakatuh. Bapak-Ibu sekalian, adakah manusia yang tidak punya dosa? Ada manusia yang tidak punya dosa? Ada. Nabi Yahya itu tidak punya dosa. Rasulullah sendiri menjelaskan. Nabi Yahya sejak lahir sampai wafatnya itu tidak pernah berbuat dosa. La ya'sullaha madama hayati walau tarfata ainin. Dia tidak melakukan dosa walaupun hanya sepejing mata, tapi itu kekhususan saja. Allah karunia Allah kepada beliau. Tapi kata Rasulullah, manusia yang sebenarnya bukanlah manusia yang tidak punya dosa. Ya, laulam taznubu la dhahaballahu bikum. Rasulullah SAW menjelaskan, andaikan kalian tidak punya dosa, sungguh Allah akan menghabiskan kalian, Allah akan binasakan kalian. Tsumma ya'ti bihalqin jadid, kemudian Allah mendatangkan makhluk yang baru, fayaznubu, lalu mereka berbuat dosa. Wa yastaghfirun Allah, lalu mereka bertobat meminta ampun kepada Allah. Wa yaghfirullahu lahum, dan Allah mengampuni mereka. Itulah ciri orang yang sempurna. Orang yang sempurna artinya orang yang ketika berbuat dosa dia sadar, dia menyesal, dia bertobat pada Allah, dia berjanji tidak akan mengulang dan dia pergi meninggalkan dosa tadi. Nah, itu adalah orang yang sempurna. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Arduhas sama watual art, yang lebarnya, ardu itu lebar bukan luas, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah menyuruh bukan langsung pada surga, tapi kepada ampunan dulu. Ila magfirati min rabbikum wa jannah, baru kepada surga. Kenapa demikian? Karena surga bukan disediakan bagi orang yang tidak punya dosa semata, tapi surga disediakan bagi orang yang pernah berdosa, dia kemudian bertobat dari dosanya. Jadi tidak ada yang tidak punya dosa ya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pernah melakukan dosa? Rasulullah punya kesalahan, ada orang mengatakan Rasulullah tidak pernah berbuat salah. Apa Rasul pernah berbuat salah? Pernah. Apa yang kesalahan yang dilakukan Rasulullah? Ya, sesuatu yang menyebabkan turut surat Abasa wa Tawala kan? Nah, Rasulullah ketika berdakwah berharap ketika pembesar kafir Quraisy berhadapan dengan beliau didakwahi, harapan Rasul kalau puhunya beriman pasti buntutnya ikut tuh umatnya. Datang Abdullah bin Ummi Maktum kan? Ya Rasulullah, ini bima angzalallahu ilaika anifan, ya Rasulullah, Nasihati aku dengan ayat yang telah Allah turunkan pada Anda. Aduh. Nah, gitu tuh. Allah langsung turunkan ayat. Pada Rasulullah mencukur rambut, "Kehula tuh orang kerdakwah." Nah, gitu maksudnya ya. Tapi Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Abasa wa tawala. Allah turunkan ayat itu. Dirangkul tuh Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, itu kesalahan yang pernah Rasulullah lakukan. Kelas Rasulullah semulia-mulianya makhluk. Ya, maka jika ada orang yang merasa benar dan tidak pernah merasa salah, walaupun dia melakukan salah, yaitu dia ciri orang yang merasa benar ya. Bedakan orang yang benar dengan orang yang merasa benar, Pak. Apa bedanya orang benar dengan yang merasa benar? Ya. Kalau orang yang benar itu tidak merasa dirinya selalu ada dalam kebenaran, pasti dia melakukan kesalahan, maka dia terbuka menerima nasihat orang. Tapi kalau orang yang merasa benar, dia yakin enggak berbuat salah, maka enggak pernah mau dikritik orang. Betul? Ada banyak perbedaan orang benar dengan yang merasa benar. Kapan? Nantikan pada jam yang tayang akan berikutnya. Ini jam tayang berikutnya. Baik. Nah, apa ciri-ciri kalau orang sudah diterima taubatnya? Itu ada pengalaman ruhiyah yang dia rasakan sendiri. Dia makin dekat dengan Allah. Dia makin ringan dari dosa dalam melaksanakan hidupnya. Karena dosa itu beban jiwa. Yang namanya beban, kalau dipikul bikin badan kita bungkuk kan. Kalau beban itu berkurang, nah beban badan kita, nah, dia merasa ringan dalam menghadapi beban hidupnya. Kedua, dia merasa senang setelah dia bertobat. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, aku ini kalau berada di samping Anda, iman saya mantap, membara, bergejolak iman di dalam hati saya, ya Allah, ya Rasulullah. Tapi ketika aku pulang ke rumah, balik lagi saya ke habitat saya, ya Rasulullah. Hati saya menjadi keras kembali. Pas saya masih beriman, ya Rasulullah." Nah, ini kias, Kang. Kias kepada hal ini, tapi ini juga menjadi jawaban bagi kita. Clue bagi hal yang tadi. Apa kata Rasulullah? "Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyatuka fa anta mu'min." Jika engkau senang setelah melakukan kebaikan, "Alhamdulillah ya Allah, saya telah berbuat baik. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menuntun saya bisa melakukan amal soleh." Senang dia. "Wa sa'atka sayyatuka," dan membuat kamu gulisah, membuat kamu gundah setelah berbuat dosa, "fa anta mu'min." Maka engkau orang yang beriman. Nah, cirinya itu saja, Kang. Setelah kita bertobat pada Allah, kita senang dan kita merasa sedih dengan dosa yang kita lakukan. Itu ciri kita sudah diterima taubat kita oleh Allah. Ciri iman kita berfungsi. Kalau kita tidak merasa seperti itu, tidak merasa takut setelah berbuat dosa, lempeng-lempeng saja, itu ciri iman kita tidak berfungsi. Dan ciri orang itu punya iman, malu ketika mau berbuat dosa. Orang tidak malu lagi berbuat dosa, ciri orang yang tidak punya iman. Tidak punya iman, imannya tidak berfungsi. Itu kan barangkali bisa cukup. Ini mau diambil sekarang kan? Boleh. Silakan diambil aja kan, biar ke film kan. Saya ngasihnya ini. Kan udah cadang mual. Baik, bisa diambil di panitia ya. Di meja panitia. Baik, Ibu ada yang mau ditanyakan, Bu? Tapi kurmanya udah habis, Bu. Cuma dua, enggak. Oh iya, Pak. Enggak, Pak. Iya. Yeah. Sesuatu yang saya tempati harus ada panjang, lebar, dan tinggi oleh suatu makhluk. Iya. Ada di dalam tafsir, Pak, ada yang mengatakan bahwa apalagi tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah ya. Dikatakan ardu ini bukan luas, ya. Artinya Allah hanya menunjukkan satu sisi saja dari surga. Yang sisi itu merupakan lebarnya. Ya, kalau hitung lebarnya saja itu seluas langit dan bumi, apalagi luasnya, maksudnya gitu, Pak. Belum selesai gitu pembahasan. Artinya jika lebarnya seluas langit dan bumi, lalu bagaimana panjangnya? Lalu bagaimana luasnya juga gitu. Ya. Arde itu dari kata ardun juga bumi, ya. Ini gimana kita memahaminya? Ini tidak semua ulama. Ada ulama mengatakan demikian, Pak. Ulama ahli tafsir mengatakan ardu itu adalah lebar bukan luas. Kalau luas itu kan panjang kali lebar. Itu hanya sebuah istilah, Pak. Hanya merupakan majazi untuk menunjukkan betapa luasnya surga. Dan surga itu tidak ada yang tahu seberapa ujungnya surga, tidak ada yang tahu. Ya. Nah, hal itu diartikan akibatnya mereka mengatakan luasnya surga. Ya, ardu di sana itu dikatakan lebar. Ya, entah apa juga alasannya, Pak. Kalau memang lebar itu hanya satu dimensi, Pak, ya, enggak bisa ditetapi. Ya, kita bisa diam di satu tempat kalau dia dimensinya berapa, Pak? 3 apa 4 ya? Setidaknya 3 ya. Ada panjang. Wah, subhanallah, udah banyak dimensi. Ini Kota Baru Parahyangan berapa dimensi nih, Pak? Dimensi 3, Pak. Ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya. 3 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya itu urusan geometri itu saya enggak paham tuh ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik Bapak Ibu, barangkali itu dulu ya, kita sudah suruk, terima kasih. Mohon maaf ini kita baru dua ya. Ini atau panjang juga ya pembahasannya. Ini mohon maaf, saya baru dua membahas tentang pembatal akidah, pembatal keimanan kita. Kalau menakdirkan kita bisa bertemu lagi, kita kaji kembali tentang 10 pembatal akidah menurut para ulama. Referensi saya salah satunya adalah kitab Al-Wala wal-Bara yang disusun oleh Syekh Al-Qahtani. Ujungnya Al-Qahtani itu, saya lupa lagi awalnya. Nah itu penambah Allah bisa dipelajari, itu bagus. Dan itu menjadi referensi para ulama, para ustadz sekarang, mutaakhirin ketika ingin membahas tentang Al-Wala wal-Bara. Ya, ini penting untuk zaman kita sekarang karena kita sedang dihadapkan pada hal itu tuh penambah Allah. Ya. Bapak-Ibu yang mati Allah, terima kasih wabillahi taufiqullah. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari kedepan saya pribadi, dan saya beristighfar astagfirullahalazim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lakunana minal hasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslinana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslinana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslinana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, wahtim lana husnal khatimah, wahtim lana husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, adkhilna aljannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala sahbihi ajmain, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.